wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita baca satu hadis yang masyhur. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflis, apakah kalian tahu apa atau siapa orang yang benar-benar bangkrut secara hakiki? Al-muflis ini al-muflis hakiki, yang benar-benar bangkrut. Qalu, kata para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-muflisu fina, kalau orang bangkrut dalam definisi kami adalah man la dirham lahu wa la mata', adalah seorang yang tidak punya uang dirham dan tidak punya barang-barang, tidak punya memiliki sesuatu harta benda. Itu bangkrut, muflis, seorang yang bangkrut di ini kata di tengah-tengah sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innal muflisa, sesungguhnya seorang yang bangkrut yang hakiki, yang benar-benar dia adalah seorang yang bangkrut, adalah amin ummati, dari umatku adalah man ya'ti yaumul qiyamah, yang datang di hari kiamat nanti, bisolatin wasiyamin wazakatin, dengan membawa pahala solat, puasa dan zakat. Disebutkan satu riwayat mislul jibal, dengan membawa ya kebaikan yang banyak seperti gunung, gunung-gunung, seperti banyak kebaikannya. Namun dia datang, dia meninggal dunia dalam keadaan telah banyak berbuat zalim kepada yang lain. Waqad syatama hada, dia dulu di dunia ya, dia telah mencela, mencaci, mencerca ini. Waqad fahada, dia telah menuduh tuduhan nista, zina kepada orang ini. Wa akala mala hadza, dia telah memakan dengan zalim harta orang ini. Wa safaka dama hadza, telah menumpahkan darah yang ini. Wa daraba hadza, telah memukul dengan tanpa hak yang ini. Ini tiga-tiganya. Kalau syatama hadza wa qadzaba hadza, terkait apa? Kezaliman terkait dengan kehormatan. Wa akala mala hadza, kezaliman terkait dengan harta. Wa safaka dama hadza, qadzaba hadza, terkait dengan badan. Qala, fa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, sehingga yang ini pun yang dulu di dunia dia zalimi sebagai tebusannya, bayarannya dia, iya, diberikan kebaikan-kebaikan yang dia bawa. Yang ini juga diberi kebaikan-kebaikan yang dia bawa. Qala, fa in faniyat hasanatuhu, kalau telah punah, ini telah habis maksudnya, telah habis kebaikan-kebaikan yang dia bawa tadi, yang tadi sebutkan dalam suatu riwayat seperti gunung-gunung, seribu gunung besar, banyak, telah habis diberikan kepada orang-orang yang telah dia zalimi di dunia. Qabla an yuqdha ma'alaih, sebelum bisa membayar, menunaikan semua tanggungan dia, ternyata sudah habis kebaikan dalam keadaan masih ada orang-orang yang pernah dia zalimi, maka ukhidha min khatayahum, diambillah kejelekan orang-orang yang pernah dia zalimi, faturihat alih, dan dilemparkan, dibebankan kepada dia. Qala thumma turiha binar, maka dia pun kemudian ya dilemparkan ke dalam api neraka, padahal datang membawa kebanyakan kebaikan yang banyak, tapi dia bangkrut, bangkrut karena kebaikan diberikan kepada yang lain yang pernah dia zalimi. Bahkan ketika kurang, justru kejelekan orang lain dibebankan kepadanya, maka dia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Rawahu Muslim. Nah, berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, kata beliau, inna hadza haqiqatul muflis, ini iya hakikat orang bangkrut yang sebenarnya. Kenapa kata beliau rahimahullahu taala? Karena bangkrut, orang bangkrut muflis yang dikenal oleh orang di dunia, yaitu orang yang tidak punya harta atau yang hartanya sedikit, itu bukan muflis yang hakiki, bukan ikhlas yang hakiki, bukan kebangkrutan yang hakiki. Kenapa? Yang pertama, kebangkrutan dia itu akan hilang dengan kematiannya, tidak abadi, tidak selamanya dia akan demikian, akan meninggal dunia. Bahkan kadang sebelum dia meninggal pun sudah dapat kemudahan-kemudahan, sehingga hilanglah sifat bangkrutnya dari dia. Ya, adapun ini yang diharap nanti, ya, dengan sebab dia pernah menggalimi banyak orang, ya, dia menjadi orang bangkrut karena kebaikan-kebaikannya diberikan kepada yang lain, dan akhirnya dia masuk neraka. Dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala ucapan Al-Mazir rahimahullahu ta'ala, yang kurang lebih maknanya, kata beliau, sebagian mubtadi'ah, ba'adul mubtadi'ah, sebagian ahlu bid'ah, mereka menganggap hadis ini bertentangan dengan ayat Allah subhanahu wa ta'ala, wala taziru wa ziratun wizra ukhra. Sebagian ahlu bid'ah, kata beliau, menganggap hadis ini bertentangan dengan ayat tadi, seorang tidak akan menanggung dosa yang lain. Ini kata Imam Al-Mazi rahimahullah, hadi i'tirad ghalatun minhu wa jahalatun bayyinah. Ini adalah ya kekeliruan dan kebodohan yang jelas. Kenapa? Karena dia memikul kejelekan yang lain akibat perbuatan dia, akibat perbuatannya di dunia menzalimi orang lain, dan ketika di akhirat sudah tidak punya kebaikan untuk dibayarkan sebagai tebusan kezalimannya, maka tidak ada kecuali dibayar dengan itu, diganti dengan kejelekan orang yang dia zalimi dibebankan kepada dia, dan itu adalah akibat perbuatan dia menzalimi orang lain di dunia. Sebutin rahimahullah ta'ala menyatakan, kata beliau rahimahullah ta'ala, maka dalam hadis ini tahdzir, at-tahdzir minal udwan al-akhlaqi. Iya, tahdzir untuk seorang menjauhkan diri dari berbuat lalim, mengzalimi, berbuat semena-mena kepada yang lain. Karena kalau dia tidak menghalalkannya di dunia, akibatnya fatal, ia akan dibayar di akhirat dengan kebaikan-kebaikan dia. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wa anu yajib ala insan an yu'addiya ma linnas fi hayati qabla mamati. Ya, dan dia wajib untuk menunaikan hak-hak orang lain selama dia masih hidup, sebelum dia meninggal, selagi masih bisa dibayar dengan uang, selagi masih bisa dibayar dengan harta, ya sebelum nanti di akhirat malah kebaikan-kebaikan dia akan dijadikan sebagai bayaran. Kata beliau rahimahullah ta'ala, hatta al-qisas fi dunia, ya sampai masalah-masalah qisas yang memang perlu dikisas, segera dia lakukan atau minta dihalalkan. Ya, sehingga saya pernah sampaikan, disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah Ahkamul Janaiz ketika menjelaskan satu bab, ma yajibu alal marid, apa yang wajib atas orang sakit. Kata beliau rahimahullah, tadi antara yang wajib atas orang sakit adalah segera dia mengembalikan, menunaikan hak-hak orang lain yang menjadi tanggungannya. Kemudian satu hal yang diingatkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kata beliau, walakin hadal hadith la ya'ni annahu yakhludu finnar. Hadith ini, orang tersebut akhirnya turihat finnar, akibat perbuatan dia mendzalimi orang, kebaikan-kebaikan dia diberikan kepada yang dia zalimi, ketika telah habis dalam keadaan masih ada orang yang pernah dia zalimi, kemudian kejelekan orang tersebut dibeban kepada dirinya, kemudian dia pun turi hafinar, dilemparkan ke api neraka. Kata Ibnu Utsaimin, bukan maknanya dia kekal di neraka. Karena kita ahlu sunnah wal jamaah meyakini, selama dia masih muslim, ya pasti akan keluar dari neraka. Bukan maksudnya keluar dari neraka, tetapi yu'adzabu biqadri ma hasal 'alaihi min sayyi'atil ghair. Iya, tetapi dia disiksa di neraka sekadar dengan kejelekan-kejelekan orang lain yang telah dibebankan kepada dia. Kemudian keluar dari neraka sesuai dengan ya keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, barang siapa yang mukmin, ya pasti akan keluar dari neraka. Allah alamissawab. Wallahu a'lam bishawab.